Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah dapat kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kita mengudara setiap hari mengkaji ayat demi ayat firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala lewat kitab tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga apa yang kita kaji ini mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kita lakukan ini menjadi amal kebajikan bagi kita. Amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai pada surah Al-Isra ayat ke-40. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. Artinya, apakah patut Tuhan memilihkan bagi kalian anak laki-laki sedang dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala merekamkan kepada kita atau menjelaskan, menyebutkan kembali kepada kita perkataan orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang ingkar kepada ajaran Nabi Musa dan orang-orang yang ingkar kepada ajaran Nabi Isa, bukan pengikut setia daripada kedua nabi tersebut. Orang-orang Nasrani yang dahulu hidup di zaman Nabi Isa alaihi salam mengatakan Al-Masih ibnullah, Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, anak Allah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu adalah anak Allah. Perkataan-perkataan itu jelas adalah perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, sebagaimana yang telah kita kaji beberapa hari belakangan ini, khususnya hari yang lalu, menegaskan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak setia kepada ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa itu, mereka telah berbuat syirik yang sangat terang-terangan, sehingga mereka mengangkat Nabi Isa alaihi salam sebagai anak Allah. Itu dikatakan oleh orang-orang Nasrani, dan oleh orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Dan kemudian mereka memilah-milah bahwa putra-putra untuk mereka, artinya anak-anak laki-laki punya mereka, sehingga anak-anak perempuan mereka bunuh, sedangkan mereka nisbahkan anak-anak perempuan itu dari malaikat sebagai malaikat ya, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya perkataan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan membagi-bagi seperti itu ya, bahwa anak laki-laki untuk mereka bagi Allah adalah anak-anak perempuan atau putri-putri yang berasal dari malaikat, ini adalah suatu perkataan yang sangat keji, karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Artinya bahwa di antara sifat yang wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan segala sesuatu yang baharu. Oleh karena itu ketika kita membayangkan Allah itu bentuknya begini, gambarnya seperti ini atau zatnya seperti ini, maka itu bukan Allah, pasti bukan Allah. Karena Allah itu mukhalafatuhu lil hawadith. Allah itu berbeda dari segala sesuatu yang baharu. Jadi ketika kita mengatakan Allah wal'iyadu billah, ketika ada seseorang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak, anak perempuan atau anak laki-laki, atau mengatakan memiliki keturunan, maka itu bertentangan dengan sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadith, bahwa Allah tidak sama dengan yang baharu, karena yang baharu manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, selalu kita katakan mereka memiliki anak atau keturunan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Hal itu ditegaskan secara utuh di dalam satu surah Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sekutu bagi Allah. Jadi tegas, ya, tidak ada anak Allah. Siapapun yang mengatakan atau siapapun yang menisbahkan sesuatu kepada Allah sebagai anaknya atau keturunannya, maka itu adalah suatu perkataan yang sangat keji terhadap zat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk daripada penistaan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang patut untuk menyamai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan laisa kamitslihi syai', wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang seperti Allah, wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, untuk lebih tajamnya kajian kita pada hari ini, di studio telah hadir Al-Ustaz Dr. Zainal Arifin MA yang akan menjelaskan terhadap ayat ini lebih lanjut. Fadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Haji Ardiansyah. Ayat 40 ini merupakan penjabaran dari ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan membuat bersama Allah Tuhan yang lain. Ada yang berusaha untuk menyamakan ada dua atau tiga Tuhan yang selevel. Ada agama yang mengatakan ada Tuhan yang berbuat baik dan ada Tuhan lain yang berbuat jahat. Ada Tuhan yang mengatur tentang kebaikan dan yang lain mengatur tentang kejahatan. Dalam Islam tidak ada Tuhan baik dan tidak ada Tuhan buruk. Semua adalah diciptakan dan dilakukan oleh Allah Al-Wahidul Ahad. Itu pernyataan pertama. Pernyataan di ayat 40 ini menjadi menarik. Mungkin tidak sampai sama levelnya, tetapi mungkin dia berbentuk anak atau keturunan. Maka Allah juga menegaskan tidak ada partner dan tidak ada anak atau istri atau keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuan dari ketauhidan ini membuat semua makhluk berada pada posisi yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengenal darah biru, darah coklat, darah putih. Semuanya berada bagaikan gigi-gigi sisir yang sama satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalaupun ada kemuliaan, bukan berdasarkan hubungan darah dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan pilihan orang-orang tertentu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi berdasarkan ketakwaan. Ketakwaan inilah yang menyebabkan para nabi menjadi manusia-manusia pilihan. Kalaulah kenabian itu adalah faktor keturunan, maka kita menemukan Nabi Nuh memiliki anak yang tidak mungkin durhaka kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Kalaulah faktor kenabian berdasarkan keturunan, maka tidak mungkin keturunan Nabi Harun menjadi para nabi, sementara Nabi Musa anak-anaknya tidak menjadi nabi. Ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika Allah itu esa, tidak ada partner dan tidak ada keturunan atau istri, maka semua kita mulia di hadapan Allah dan kita memiliki kesempatan yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebahagiaan, ini adalah puncak dari kesetaraan hidup umat manusia. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada posisi pengakuan ketauhidan, dan itu sangat membahagiakan. Ini yang dapat saya sampaikan, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh sangat bernas apa yang disampaikan Ustaz Zainal tadi, bahwa ketika kita mengkaji tauhid ini semakin mendalam dan kita kemudian amalkan dalam kehidupan kita, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan diri kita bahwa kita ini lemah di hadapan Allah. Itu satu hal. Yang kemudian yang kedua, bahwa kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita adalah amal ibadah kita. Justru karena itu ketika di bulan Ramadan yang lalu kita telah beramal ibadah dan telah memperbanyak amal ibadah kita pagi, siang dan malam, dan begitu juga di dalam bulan Syawal ini, mari kita perbanyak puasa kita, puasa 6, puasa Senin Kemis yang biasa sudah kita lakukan, terus kita lanjutkan. Ini semuanya akan menjadikan kesadaran di dalam diri kita bahwa manusia yang mulia itu di hadapan Allah adalah yang bertakwa, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian catatan yang juga penting bagi diri kita dalam memahamkan permasalahan tauhid ini, bahwa tauhid ini haruslah dibina kepada anak kita semenjak dini, sehingga mereka mengetahui dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Sebab kehidupan materialistis saat sekarang ini sangat menempah banyak anak-anak kita untuk berpikiran materialistis pula. Segala sesuatunya itu dihitung, diukur dengan penghasilan atau dengan materi. Sehingga kalau dikatakan saat sekarang ini, kau akan mendapatkan rezeki begini-begini, asalkan kau berbuat baik, ya, kalau kamu bersedekah, maka rezekimu akan bertambah. Mungkin dia akan bertanya, bagaimana mungkin sedekah itu akan menambah rezekiku yang pasti berkurang, kan begitu. Nah, ini semuanya muncul karena ketidak atau kurangnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, atau keimanan lebih tepatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ikuti terus kajian ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.